Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid, rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah kita untuk bisa bertemu di hari ini dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah selesai dari mempelajari pelajaran yang ke-12. Ya, masih di jilid yang pertama. Ya. Dan pada hari ini biiznillah, ya, kita akan lanjut masuk ke pelajaran yang ke-13. Ya, kita langsung masuk ke pelajaran yang ke-13. Ad-darsu ats-tsalitsu asyar. Ya, ad-darsu ats-tsalitsu asyar. Pelajaran yang ke-13. Naam. Kita akan bacakan ya beberapa kalimat yang disebutkan di awal pelajaran di sini. Naam. Jadi di pelajaran di sini, di pelajaran ke-13, ya, akan dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang A. Naam, akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian A, bagian B dengan bagian Jim. A, B dan Jim, ya. Naam. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yakni bagian A. Di sini ada percakapan yang akan kita baca di sini, al-hibar. Naam. Coba dibaca. Man haula'il fatayatu. Bagian A, bagian A. Bagian A. Itu Al-Fatih. Nah. Kita akan coba membaca kemudian menerjemahkan terlebih dahulu. Fadal. Man haula'il fatayatu? Tawul At-tiwal. At-tiwalu ya Aliyu. Naam. Man haula'il fityatu at-tiwalu ya Aliyu. Ya, man haula'il fityatu at-tiwalu ya Aliyu. Terus kita baca dulu. Hum tullabun jududun. Naam, hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Ya, hum tullabun jududun. Berikutnya. Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Taib. Ahum jamila. Ahum jamila uka. Naam. Ahum zumalauka. Terus. Naam. Hum jumalai hum fi fasli. Naam. Naam hum zumalai hum fi fasli. Naam, hum zumalai hum fi fasli. Terus. Ahum mustahidun. Naam, ahum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Berikutnya. Ma asma'ahum. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Terus. Asma'uhum ya yasiru. wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Naam, terus berikutnya. Wa man haula'ir rajulu rajulul qisaru. Wa man haula'ir rijalul qisaru. Wa man haula'ir rijalul qisaru. Terus hum hujjajun. Hum hujjajun. Ya hum hujjajun. Ya hum hujjajun. Berikutnya min ainahum. Min ainahum. Ba'dahum minas sini wa ba'dahum minal yabani. Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Ya ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Berikutnya aina Musa wa aina Musa wa asdu wa asdiqa'u. Aina Musa wa asdiqa'u. Aina Musa wa asdiqa'u. Berikutnya zahabu ila ilal muta'um. Zahabu ilal mat'ami. Zahabu ila ilal mat'ami. Ya, zahabu ila ilal mat'ami. Naam, zahabu ila ilal mat'am. Naam. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Ya, kita coba untuk terjemahkan. Siapa ya para lelaki yang tinggi siapa para lelaki yang tinggi-tinggi ini wahai Ali? Ya, siapa para lelaki yang tinggi-tinggi ini wahai wahai Ali? Ya. Hum tullam. Afan, tadi siapa pemuda ya? Para pemuda. Siapa para pemuda yang tinggi-tinggi ini wahai wahai Ali? Ya. Siapa para pemuda yang tinggi-tinggi ini wahai wahai Ali? Hum tullabun jududun. Ya, hum tullabun jududun. Mereka adalah para pelajar yang baru. Ya, mereka adalah para pelajar yang baru. Min ainahum, dari mana mereka? Ya, min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari dari Amerika. Ya, mereka dari dari Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Apakah mereka teman-temanmu? Ya, apakah mereka teman-temanmu? Ya, ini apakah mereka teman-teman sekolahmu? Ya, apakah mereka teman-teman sekolahmu ya? Nam hum zumala'i, hum fi fasli. Ya, mereka teman-teman saya. Mereka di kelas saya. Ya, mereka di kelas saya. Ahum mujtahiduna, apakah mereka rajin atau apakah mereka sungguh-sungguh? Ya, apakah mereka sungguh-sungguh dalam belajar? Naam, hum mujtahiduna. Iya, mereka itu sungguh-sungguh. Ya. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Siapa nama-nama mereka? Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nama-nama mereka yaitu Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Ya, Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? Ya, wa man haula'ir rijalul qisaru, dan siapa lelaki-lelaki yang pendek-pendek ini? Ya, dan siapa lelaki-lelaki yang pendek-pendek ini? Ya. Hum hujjajun. Mereka adalah para haji. Ya, mereka adalah para jamaah haji. Min ainahum, dari mana mereka? Ya, dari mana mereka? Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal-yabani. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Ya, sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Ya. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Ya, tadi ya, para pelajar tadi. Ya, di mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Mereka telah pergi ke tempat makan. Ya, ke warung makan ya. Naam. Jadi ini yang bisa kita baca di pelajaran yang ke-13 di sini. Ya. Naam. Jadi di sini ada beberapa faedah yang akan kita jelaskan di sini. Ya, ini tentang ismul isyarah. Ya, ismul isyarah untuk kata yang jamak. Ya, ism isyarah untuk kata yang yang jamak. Ya. Apa itu? Haula'i. Ya, haula'i. Naam. Sini kita akan mempelajari ismul isyarah, ya, yang berbentuk jamak. Ism isyarah itu yang kita sudah dapati di sini. Ini untuk yang dekat ya. Ismul isyarah lil qarib. Ya, ism isyarah itu yang sudah kita dapati ada dua. Ada yang untuk yang lil qarib, ada juga yang untuk yang ba'id. Ya, ada lil qarib, ada lil ba'id. Ya, nah sekarang yang kita pelajari itu ketika ism isyarahnya untuk yang qarib, yang dekat. Ketika sesuatu yang kita isyaratkan itu jaraknya dia dekat. Ya. Ada hadza, ada hadhihi, dan ada haula. Hadza hadihi dengan haula. Ya. Hadha hadihi dengan haula. Jadi ism isyarah ada yang qarib, ada yang ba'id. Nah, sekarang kita bahas yang qarib. Yang qarib yang kita dapati itu sudah tiga. Hadha hadihi dengan haula. Ya. Hadza dengan hadhihi ini sudah kita sebutkan, ini merupakan isim isyarah lil qarib, yang dekat. Ya, untuk menunjuk kepada, mengisyaratkan kepada suatu kata yang berbentuk tunggal. Berbentuk tunggal. Ya, jadi kalau ada yang kita isyaratkan, kemudian sesuatu yang kita isyaratkan tersebut bentuknya tunggal, maka bisa kita menggunakan hadza atau hadhihi. Ketika katanya itu, kata yang diisyaratkan tersebut, muzakkar, maka kita menggunakan hadza. Ya, kata yang disyaratkan tunggal kemudian berbentuk muzakkar, kita menggunakan hadza. Ketika kata yang disyaratkan itu tunggal berbentuk muannas, maka kita menggunakan hadhihi. Hadza dengan hadhihi. Hadza untuk yang muzakkar, hadhihi untuk yang muannas untuk kata yang tunggal, mufrad. Nah, sekarang yang berikutnya yang ketiga di sini haula. Haula. Ya, haula ini gimana? Haula ini untuk isyarat kepada kata yang berbentuk jamak. Kata yang jamak. Ya, contohnya banyak orang. Ya, untuk kata yang jamak, contohnya ada banyak lelaki. Ya, ada banyak lelaki. Ya, ar-rijal, para lelaki. Ketika kita ingin isyaratkan mereka, para lelaki tersebut, maka kita menggunakan haula. Haula'i rijalun. Mereka-mereka ini adalah rijal, para lelaki. Haula'i rijalun. Mereka adalah para lelaki. Ya. Atau haula'i mudarrisuna. Mereka ini adalah para guru lelaki. Atau haula'i muhandisuna. Mereka adalah para arsitek. Ketika yang diisyaratkan itu banyak, lelaki yang banyak, guru yang banyak, atau haula'i tullab, mereka adalah para pelajar. Ya, maka ketika bentuknya tiga ke atas jamak, ya jamak itu ketentuannya tiga ke atas, empat, lima, sepuluh dan seterusnya ke atas. Ya, maka ketika isyarat pakai haula, bukan pakai hadhihi atau hadza. Ya, karena hadza dengan hadhihi ini untuk kata yang tunggal. Ketika banyak maka pakai haula. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kata yang diisyaratkan tersebut itu berbentuk muannas? Tadi kan muzakkar, ya, muhandisun, mudarrisun, tulab, rijal, itu semuanya kata yang berbentuk muzakkar. Lalu bagaimana dengan yang muannas? Contohnya, ya, fatayat, ya, atau mudarrisat, ya. Maka apa isim isyarat yang kita gunakan? Jawabannya sama, menggunakan haula juga. Jadi haula di sini ini untuk kata yang jamak, baik yang muzakkar ataupun yang muannas. Ya, haula'i mudarrisatun. Ya, haula'i fatayatun. Ya, maka kita tetap menggunakan haula, tidak ada perbedaan. Ya, baik muzakkar atau muannas. Berbeda kalau yang bentuk tunggal. Kalau yang berbentuk tunggal, maka ini dibedakan antara yang muzakkar dengan yang muannas. Kalau yang muzakkar kita pakai hadza, yang muannas kita pakai hadhi. Ini ketika katanya tunggal. Tapi kalau katanya jamak, maka kita menggunakan haula, baik yang muzakkar yang berbentuk laki-laki atau yang muannas atau yang berbentuk perempuan. Ya, maka kita menggunakan haula. Nah, ini tiga jenis isim isyarah lil qarib untuk isyarat kata yang dekat. Hadza, hadhihi dengan haula. Ya, untuk yang baid nanti akan kita jelaskan pada tempatnya. Naam. Ya. Jadi ini yang bisa kita pelajari di pelajaran yang ke-13 di sini, yakni tentang ismul isyarah untuk kata yang jamak. Ya, isim isyarah untuk kata yang jamak, maka menggunakan haula. Taib. Kita masuk ke tamrin. Kita masuk ke tamrin yang pertama. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. أُبَه مُبْتَدَى pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ke bentuk jamak. Ya, ubah mubtada. Ya, pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ke bentuk jamak. Jelas ya? Nah, coba mah pinjam itu. Pada jam. Nah, ubah mubtada ke pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ke bentuk jamak. Di sini kan kita disuruh untuk mengubah mubtada-nya. Kan dalam kalimat kan jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Ya, kalau mubtada-nya kita ubah, otomatis khobarnya juga berubah. Ya, ketika mubtada-nya sudah kita ubah, maka khobarnya juga berubah. Misal, contoh. Hadza talibun. Hadza talibun. Mana mubtada-nya? Hadza. Khabarnya talibun. Hadza ini mubtada-nya, talibun ini khabar khabarnya. Kita di sini disuruh untuk mengubah mubtada hadza. Ya, maka ketika mubtada-nya berubah, maka talibnya juga kita ubah ke bentuk jamak karena mubtada-nya sudah berubah ke bentuk jamak. Maka menjadi haula'i tullabun. Ya, haula'i tullabun. Nah, mereka adalah para pelajar. Ya, jadi seperti itu ya. Katanya sudah ada di dalam kurung. Tinggal kita masukkan saja ya. Nah, coba dibaca kemudian dicoba untuk menerjemahkan. Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hawil. Haula'i tujjarun. Haula'i tujjarun. Ya, hadza tajirun. Haula'i tujjarun. Apa artinya? Ini adalah pedagang. Ya. Ini para pedagang. Ya, mereka adalah para para pedagang. Ya, mereka adalah para pedagang. Jadi seperti itu ya. Kalau hadza tajirun, ini pedagang, adalah pedagang. Kalau haula'i tujjarun, mereka ini, ya kita biasa pakai mereka. Kenapa? Karena di sini sudah berbentuk jamak. Ya, berbentuk jamak tiga ke atas. Mereka ini, walaupun kita harus tambahkan juga kata ini, karena ini adalah isim isyarah. Mereka ini adalah para pedagang. Berikutnya nomor dua. Hadza hajjun. Hadza hajjun. Hadza hajjun. Hmm. Haula'i hujjajun. Naam, haula'i hujjajun. Hadza hajjun. Haula'i hujjajun. Ya, apa maknanya? Yang jamaknya, jamaknya aja. Mereka ini jamaah haji. Nah, mereka adalah para jamaah haji. Ya, berikutnya. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Ya, apa artinya? Mereka ini adalah lelaki. Nah, mereka adalah para para lelaki. Mereka adalah para rijal, para lelaki ya. Berikutnya. Hadza kabirun. Hmm. Hadza kibarun. Hadza kibarun. Kabir. Kabirun. Hmm. Hadza kabirun. Haula'i kibarun. Nah, haula'i kibar. Ya, haula'i kibar. Apa artinya? Mereka ini adalah besar. Nah, mereka ini besar ya. Mereka ini besar. Berikutnya. Hadza saghirun. Hadza saghirun. Haula'i sigarun. Haula'i sigarun. Ini adalah kecil. Mereka ini adalah kecil. Ya, mereka ini kecil. Berikutnya. Hadza qamirun. Hadza qasirun. Haula'i qisarun. Haula'i qisarun. Naam. Ini adalah kecil. Hmm. Ya, enggak usah artikan jamaknya aja. Mereka ini adalah kecil. Mereka ini Kecil ya, mereka ni kan kecil. Berikutnya, hadza qawilun haula'i tiwalun. Ya, tadi mereka pendek ya, qasir. Mereka pendek ya. Nah, haula'i tiwalun apa maknanya? Mereka ini adalah tinggi. Mereka tinggi ya, mereka tinggi. Berikutnya, hadza waladun haula'i auladun. Hadza waladun haula'i au auladun. Maknanya nah, mereka adalah anak-anak ya. Mereka ini anak-anak. Berikutnya, hada bunun haulai abnaun. Naam, haulai abnaun. Hada ibn, hada ibnun atau hada bunun haulai abnaun. Maknanya mereka ini adalah anak. Ya, mereka ini anak kecil laki-laki. Ya, mereka ini anak kecil laki-laki. Berikutnya, hada ammun haulai ammamun. Hada ammun haulai a'mamun. Ya, hada ammun haulai a'mamun. Apa maknanya? Mereka ini paman. Ya, mereka para apa? Para paman. Berikutnya, hada saykhun haulai hada syekhun haulai syuyukhun. Haulai syuyukhun. Mereka ini? Mereka ini orang tua. Ya, para orang tua. Berikutnya, hada daifun haulai duyufun. Hada daifun haulai duyufun. Hada daifun haulai duyufun. Apa maknanya? Mereka ini tamu. Mereka para tamu ya, mereka para tamu. Berikutnya, 13, hadza zamilun haula'i zumala'u. Apa artinya? Mereka ini adalah indah. Ya, mereka ini teman ya, mereka ini teman-teman ya. Berikutnya, hadza fakirun haula'i fuqara'u. Mereka ini para fakir. Ya, mereka ini para fakir. Fakir ini kedudukannya dibawa dari miskin. Ya, ada orang yang menerima zakat itu diantaranya golongannya apa? Fakir miskin. Nah, fakir ini dia lebih kurang dibandingkan miskin. Ya. Nah, berikutnya, hada kuniyun haulai agniya'u. Hadza ghaniyun haulai agniya'u. Agniya, mereka ini kaya. Mereka ini kaya ya. Berikutnya, hadza sadiqun haulai asdiqa'u. Nah, maknanya mereka ini sedikit. Mereka ini teman ya. Teman. Tadi zamil teman, asdiqa' juga teman. Bedanya kalau zumala, zamil itu teman. Kalau teman yang biasanya kita temukan di sekolah. Ya, teman yang biasa kita temukan di sekolah atau di kampus, teman belajar ya. Nah, itu biasa disebut dengan zamil. Kalau sadiq ya, ini teman secara umum ya. Nah, berikutnya, nomor 17, hadza tabibun haula'i atba. Naam, atba'u. Hadza tabibun haula'i atibba'u. Ya, hadza tabibun haula'i atibba'u. Apa maknanya? Mereka ini para dokter. Nah, mereka ini dokter. Berikutnya, hadza fatan haula'i fityatun. Hadza fatan haula'i fityatun. Ya, haula'i fityatun. Apa maknanya? Mereka ini para pemuda. Mereka para pemuda. Berikutnya, hada akhun haulai ikhwatun. Hada akhun haulai ikhwatun. Mereka ini saudara. Ya, mereka ini saudara. Berikutnya, hada jadidun haulai jududun. Hada jadidun haulai jududun. Apa namanya haulai jududun? mereka ini baru. Ya, mereka baru. Berikutnya, hada mudarrisun Haulai mudarrisuna. Hadza mudarrisun, haulai mudarrisuna. Mereka mereka ini pengajar. Ya, mereka ini guru. Guru. Berikutnya. Hadza muhandisun, haulai muhandisuna. Hadza muhandisun, haulai muhandisuna. Mereka ini insinyur. Ya, mereka para para insinyur. Berikutnya. Hadza fallahun, haulai fal fallahuna. Hadza fallahun, haulai fallahuna. Mereka ini para petani. Mereka para petani. Para petani. Berikutnya. Hadza mujtahidun, haulai mujtahiduna. Hadza mujtahidun, haulai mujtahiduna. Mereka ini rajin. Ya, mereka ini bersungguh-sungguh, ya, rajin. Hadza muslimun, haulai muslimuna. Ya, hadza muslimun, haulai muslimuna. Ya, mereka ini para muslim. Mereka ini muslim, para muslim, ya. Ya, jadi ketika kata yang kita isyaratkan di situ jamak tiga ke atas, maka kita bisa menggunakan haula. Ya, kita menggunakan haula. Kapan? Ketika kata yang diisyaratkan tersebut itu qarib atau dekat. Ketika katanya jauh, maka kita menggunakan isim isyara yang ba'id. Cuman belum kita bahas yang bentuk jamaknya, ya, akan kita bahas pada tempatnya masing-masing. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.